nyukupi kula munaten ing sekabiane biaya resiko niku mesti dicukupi Allah. Wa qarrabalan dadi pan marekaken sapa Allah alai ing ngatasé man marekaken kula ba'idin ing saben-saben perkara kang adoh. Wa yasar lan gampangaken sapa Allah alai ing ngatasé man kula asirin ing saben-saben perkara kang angel. Ini bolak-balik jane pun dicontohne mawon. Wong nek ulah tesih enten kesempatan obah. Niku nggih malah dikongkon obah terus. Tapi lampun mboten iso obah, niku mesti enten sing obah. Mesti niku iku pun patokan. Bocah cilik niku isane mau nangis. Niku ya mesti enten sing nandangi urusane cah cilik niku. Mergo pancen cah cilik niku dereng iso napa-napa. Lah jenengan nggih ngoten, lah jenengan iso kaya cah cilik, rumangsa gak iso apa-apa laru seluruh kebutuhan niku dipasrahne teng Allah. Dengan jadi pasrah ini aku yakin lah Allah yang ngurusi. Aku mesti sedaya urusan jadi gampang. Mereka pada tingkat ini wong pun mboten nentokne malih. Ini sajane butuh tenan apa ora. Nah sing kata-kata kula panjenengan ini bedakno antarane kebutuhan karo kepinginan itu. Niku piyambak mboten saged nentokne iki klebu teng kepinginan sing kena ditunda lan upama ora keturutan ya ora apa-apa. Apa tah klebu teng ngene hajat? Mergi tingkat kebutuhan niku enten sing darurat, daruri. Daruri niku harus sing nek ora keturutan sampai mati. Iku jenenge darurat. Kebutuhan sing pada tingkat sangat mendesak sing lek gak keturutan mati. Termasuk kebutuhan makan, kebutuhan asbekan, kebutuhan-kebutuhan yang lain sing berkaitan kali mati hidup di bawah. Lek gak keturutan mati, iku jenenge daruri. Lah nek hajat niku sak ngisore sithik. Kebutuhan sing nek ora keturutan ya ora sampai mati jan. Cuma rekoso banget. Omah ngoten niku nggih. Omah niku jane upama gak keturutan duwe omah ngono jane ya ya ora mati jane ngoten nggih. Ya ora mati tapi rekoso banget. Untuk perlindungan diri, untuk ini nek udan gak kodanan, nek panas gak kepanasan itu butuh omah. Nek upama gak keturutan duwe omah. Jadi kok sampai terus mati dadaan mergo gak duwe omah lho. Betul-betul. Nah, omah niku namanya hajat. Omah niku namanya apa? Hajat. Enten malih kebutuhan sing sak ngisore niku. Sangi sore ini guna apa? Nuzhah. Kesenangan. Kesenangan itu gak? Kepinginan termasuk. Perkara sing banget dikepingini ning sakjane upama gak keturutan iya ora rekoso. Upama keturutan ya mung seneng ngoten tok mawon. Niku enten sing ngoten niku. Nah, kula panjenengan kadang-kadang lan yo sering menempatkan sesuatu kebutuhan, kepinginan kale darurat niku kadang-kadang jumbo. Enten tiyang asale kulina ndelok TV. Semoro-moro TV-ne rusak. sampean ngomong, wah aku butuh dandani TV. Jadi dandani TV ini kok kebutuhan apa kepinginan? Coba. Dan kepinginan. Upama wong gak keturutan delok TV, ngoten napa nggih mati? Upama wong boten delok TV napa nggih? Sengsara banget. Boten. Nang kaya-kaya lek TV sampean rusak niku dadi penting. Lalu kadang-kadang sampai entek jutaan di TKT. Ah. Mula saking menika daripada kula panjenengan iki sok salah sok keliru. Apa ta iki kebutuhan ta, apa iki kepentingan ta, apa iki kepinginan ta? Bon. Dipasrah nemonten Allah Taala, ya Allah kula mboten ngerti iki kelebu kebutuhan apa? Kelebu kepentingan apa? Kelebu kepinginan. Nek sing nata Gusti Allah mengke, oh iya kuwi kebutuhan. Ya nek pancen pun kebutuhan itu mesti dituruti. Niku mesti dituruti Allah Subhanahu wa taala. Lah sapa sing purun masuk teng wilayah niki? Nggih. Tapi ngene ngeten iki diomongno gampang angel kok mlebokno niku soalé sing jenenge panyupreh niku sok-sok njawu repot iki digawe-gawe diwiri lho ya marai. Sakjane upama ndek gelem ngempet ngoten dadi gak repot jane. Wong kepengin duwe sepeda motor. Regane 10 juta. Saiki ndek duwe sepeda motor regane 6 juta. Duwe-duwe 5 juta. Nggih. Duwe-duwe 5 juta, duwe sepeda motor kira-kira lek didol regane 6 juta, kepengin duwe sepeda motor selado anyar regane 10 juta. Sekali wong niku duwe panyupreh. Duwe panyupreh nek kepengin niku wae. Kepengin apa? Duwe sepeda motor rega 10 juta. Moga keadaan yang ngerti niku. Sing muncul kepenak napa kangelan. Kangelan mesti nyambai kangelan siji. Golek, golek wong tawa sepeda motor sing rega 10 juta. Niki wis biaya. Nomor loro upama telepon ya wis metu pulsane, upama namu nang omahku ya butuh bensine. Ya upama wonge sing teko tawa ya butuh nyuguhi wedane gitu. Iku terus wonten mikir ngedol sepeda motor sing harga 6 juta iku. Iki niki pun muncul beberapa persoalan. Sing sakjane upama gelem dheweke pasrah alah wis wong nyantani ya isih iso mlaku harga 6 juta. Isih iso mlaku harga 6 juta. Mung sekedar kepingin upama gak keturutan ya ora apa-apa wis. Pasrah wae matur Gusti Allah, ya Allah lek panjenengan manfaate niki kedah gantos nggih, panjenengan paringi gampil. Lek manfaate mboten gantos nggih, panjenengan paringi sing manfaat barokah. Ndelok tenang. Nggih ta. Tenang lek pengen wayahe tuwe. Niku ya ndelok lah nek wong mara. Nek wong mara wis ngene ta iki. Iki enak wong butuh sepeda motor persis kaya nggonmu kuwi. Lah iki ya enak wong tawa sepeda motor sing kaya mbok pingini kuwi. Lah wong iki njaluk tukar tambah ora akeh kok, paling 3 juta wis diwehne tambah. Lho malah penak to. Ngoten niku sering kok nggih, jenengan nggih sering ngalami. Tapi lek pas sing metenteng kepingin sampean dhewe kula meteng-teng wah niku mesti kangelan. Kangelan terus dadi wong asor, mesti wong butuh niku mesti wong ora sampean dodolan nek ketok butuh ngoten. Wong nyang niku ndemel. Ya gelem sampeyan ora gelem ya wis dadi kalah posisi to nggih. kalah posisi. Mila saya menikah, jepun dakwaan mengeriki. Sapa wong sing menempatkan kebutuhannya bersama Allah dan dia berlindung kepada Allah, menyerahkan persoalan seluruhnya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dan Allah akan mendekatkan yang jauh, akan memudahkan yang sulit. Tapi suali ewaman utawi sapa wong iku sakana manggon sapa man, anteng manggon sapa man ila ilmihi maring pengertiane man. Wa akalilan akaliman ditang hitung jelimet ditoto kaya iki pokoknya lek mlebu liwat kene carane ngene ngomong karo iki tak omong nang ngene engko mesti ditawakno sakmene engko oleh ngene engko dadi ngene kok wis sampe go udah alah niku mengke akhire ketemu ning Allah terus jawab lek kowe wis yakin. Ya selajan dawuh niku mboten rupa dawuh ukara, dawuh kenyataan sing sampeyan alami. Iku mengke Allah terus ya kono ndang lakone lek kowe yakin. Tapi wong sing nyekel palune aku kok. Dan wa man sakana ila ilmi wa qri wa tamadalan tetanggenan sapa man ala kuwati ing atase kekuatane man wa haulihi lan reko dayane man. Kalau dia merasa bahwa kerja keras, ikhtiar, usaha itu itulah yang jadi tumpuan kehidupan dia. Wa kala monggo masrahaken wing men sapa Allah Gusti Allah dipasaran ila nafsi maring awak dhewe ne manyo kono aturan-aturan uripmu. Tapi jongko jongko rencana kodok kok dari Allah kuwi wis paten wis ora kena dinyak. Nungsang jembale kaya ulat tapa angin iki. Kupat kabit kaya ulat tapa angin muser seser kaya kitiran. Tak jatahe kowe mung oleh dhuwit 10.000 ya 10.000 tok kuwi sing teko. Beda. Wis semacam kowe itu wae. Niku lek jatah kok Allah niku teko ya bangga. Teko. Niki ora kok berarti kiai muni ngene-ngene terus turu wae lho mboten ngoten. Tegese hasil dan tidak hasil itu bukan karena usaha dan ikhtiarmu, tapi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho maknane ora kok terus turu wae. Ya tumandang, tapi tumandangmu kuwi ora kok krana nggih ngrubah takdir Allah. Tumandangmu kuwi landasane krana nglakoni perintahe Gusti Allah. Nglakoni perintah iku, mugo pancen jeneng kawula niku kudu nglakoni perintah. Wa qadzalalan ngasoraken sapa Allah ing man, wa harrama lan ngaling-alingi sapa Allah ing man, ngaling-alingi taufiqahu ing pitulunge Allah. Itu banyak nungkar pediri kono lakon lakon ono. Wa ahmalan banjur nganggurakan sapa Allah sapa Allahu ingman falam tanjah ora mongko ora jadi sukses ora jadi lulus apa matolibu biro-biro panyu priman walam tatayasar lan ora jadi gampang apa ma'aribu biro-biro kekarepane man. Wadaw tali iki persoalan iku ma'lumun wuski number one alal qat'i secara pasti. Yang teniki wis mesti tak wong bodho, wong pinter, wong Jawa, wong Arab ya, kiai, duduk kiai kabeh wis ngerti kok lek Gusti Allah kerso ora enek sing iso ngalang-alangi ya tak lek Gusti Allah wis ora kerso ora enek sing iso meksa. Lha niku kabeh ora pun muni ngoten to nggih. Nah. Mula lek kowe butuh apa-apa, ndang sadar lek kebutuhan kuwi sejatine minangka pertanda saka Allah lek kowe arep diparingi. Karena kowe arep diparingi ora usah sekakaran ngrebut-ngrebut peparing. Sajane ngoten lah jane. Lek sampai kowe wis dikei tandha kok wetengmu ngelu ngelopo wetengmu ngeleh luwe banget tandane lek rezekmu wis arep teko. Tuh saya itu niku lek wis ketiga banget tandane wis arep udan ngoten. Niku pun kabeh mun enten tandane. Niki pun maklum secara pasti menususi syariati saking pira-pira nas syariat wa anwa'i tajarub lan pira-pira macem-maceme tajarub penelitian persoalan. Ini nyatane iki ngoten sak iso nggih. Jadi jenengan yang punya buta mel, bukan di tentang pasar. Jenengan buta mel tentang pasar kita. Bapak sakit zaman mesti ini. Di noiki aku bati tak main ini betul sakit. Betul sakit tak? Betul sakit. Main tentiang ni bukan jangan tentang pasar. Belas gak payu sampai dagangan ini digo mulai. Ibu saya tak kau mah. Cucu rampi budal wudu solat. Solat turun bar. Saya wong kulon wudu. Nganu Pak nun sewu niki kula butuh niki kuwatah dua aja ya Pak. Lah ngoten pas udahlah butuh niku nggih sing sampean go mulih niku. Nah teto ngalami ngoten. Dadi sampe tibake sampean iki wirawini pasar omah niku wae. Ya meng dikongkon wirawini niku wae. Soal jatah rezeki umpamane tempe sing sampean gowo niku nggih jatahe sing wae butuh niku wae. Mulane gak digawe payu mek Gusti Allah, mergo panjenengan niku dudu jatahe wong sing ning pasar. Jatai sing arep kula nuwun niku wau. Nah niku napa le? Jenengan ngoten terus ngene ora usah budal wong ben kula nuwun kula nuwun ngene. Lah napa ge ngerti jenengan? Kan? Ge boten ngerti jenengan gadahi kewajiban supaya wirawiri. Lah wirawiri niku sing penting. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana barang sing gremet ning bumi kecoba Gusti Allah sing paring rezekine. Dadi anggere isik-isik gelem gremet ya. Ya isik metu rezekine. Kultu dawuh sapa ingsun? Ingsun si sinten senusah Ibnu Abbad. Nek sing gadah hikam niku wae usah Ibnu Athaillah. Saya Ibnu Abbad dawuh. Niki padahal soal-soal matlab panyupren itu umum. Panyupren itu nggih umum. Panyupren umum niku tegese kebutuhane wong urip niku sing paling mendasar napa to sakjane. Sing paling mendasar napa? Slamet. Nggih. Mangan niku sik dereng kebutuhan mendasar niku sik semi dasar to nggih. Mangan orite lek ora slamet ya ora penting dadi mangan. Terus mangan malah mati bar mangan. Kecampuran racun tok nggih. Butuhe wong niku slamet. Nah, slamet niku nek wong sing percaya karo akhirat. Slamet iki ora mung ning donya tok to. Nek wong urip niku butuhe slamet aja sampai mati, iku ora mungkin. Wong lakon kok jenenge rina mesti ana wong ngine kok. Jenenge padang mesti ana petenge, jenenge urip mesti ana batine. Lah itu sudah sesuatu yang harus terjadi. Nek ana kebutuhane napa? Lah mboten niku to nggih. Berarti kebutuhane wong niku sajane duduk ben urip terus mboten. Butuhe niku selamat urip sing selamat, mati sing selamat. Niku butuh lah. Kebutuhan sing kaya ngoten niku. Jenengan golek dhewe mboten saged. Mesti angel. Terus kebutuhan, sing jeneng kebutuhan ini ngomongane kebutuhan ini matlab ni kok. Sing disupre uang ni saja ni kadang-kadang ni kok demel. Uang udang butuh biok. Perlu nak kata berkat telas. Jadi mau telas ni jadi apa tu? Ternyata akhirnya diurut neh. Terus jadi apa-apa yang penting kaloro. Oh iya wes. Siapa kok butuh kaloro? Ya biasanya uang ni kaloro terus mati. Oleh karena butuh mungkin pun. Ben ora mati to. Oh, lah tapi wong mati iki penting kok. Nek gak mati malah gak iso tumbuh maneh. Muga enek bar mati iki urip sing kowe. Dawa lah kuwi sing sajane wong sing butuhne apa sing dibutuhne wong apa selamat iku lho. Aman. Nah. Mula teriki dipundhawuhaken wa kalamul muallif rahimahullah fi hadhihi masalah. Dawuhipun muallif Syekh Ibnu Athaillah sing dawuhaken ora bakal mandek panyupre sing sira goleki bareng pangeran, ora bakal ora gampang panyupre sing sira goleki bareng karo awakmu dhewe. Dawuh niki ngeten. Dawuhipun Sayyidina Athaillah fi hadzal masalah ing dalem iki masalah panyupre ku amun umum. Ya kana walu kang mengku apa am dawuh mau mengku kulamat labin ing sekabiane panyupre minal matalib saking pira-pira panyupre adiniati kang bangsa agama wa dunyawi lan bangsa dunya. Alatikang ma'alu amriha kang utawi nggon baline perkarane panyupre mau iku ilat dini maring agama. Wa asrafu tilkal matalib utawi luwe utama-utamane mengkono-mengkono panyupre wa aksar walan akeh-akehe panyupre apane kawati'a penghalange wa ma'ati balan kangelane iku ahdul muridi tumandange murid tumandang fisuhu fisabili tauhid ing dalam ngambah dalan tauhid. Mergo kebutuhane wong selamat gek dalane selamat iku kudu liwat tauhid. Monggo wong ngencahno tauhid teng ati niku nggih pancen angel akeh penghalange. Ngantos digambarke teng pengaosan sing sampun ana penghalang dunya, ana penghalang repot, penghalang semoyo, penghalang metu penghalang penghalange pengenane kan ngoten to nggih. Al tandang nek sengko se enak sing arep tandang enteni lek nganggur enak sing tandang lho sabat dados pundi dunya niku repote ngaten lho mosok nggih saged nyubadal angel to nggih pengin slamet ngupara iman ngupara tauhid tapi niku angel padahal niku dadi panyupre yo to nggih. Nah ngoten niku terus pundi ya wis to gak iso ya pasrah. Tegese pasrah nyuwun maksude ora kok pasrah aku terus malah nglonjong karepe dhewe ora pasrah nyuwun. Fa fi at-ta'alluq billahi ahaq wa aswab. Oleh karena itu di dalam soal bertauhid, di dalam soal suluk menuju ketauhidan untuk bergantung kepada Allah itu lebih harus ahaqun itu lebih berhak. Wasafulan luwe bener tegese luwe patut luwe tepat kalau ketauhidan kita pun harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong ngurusi slameting dunya ngoten mawon nek gak ditulung Allah ra iso. Lah apa meneh ngurusi slamete ati, slamete akhirat. Angko ngangel meneh. Wong karuan jogo kelilipe bleduk mlebu teng mripat sing karuan sak moten tok mawon kula jenengan sok-sok sik gampang kelindan sik gampang kelilipen kok nggih. Lah apa meneh jogo kelilipe ati sing ora ketok. Kangge ngoten. Wong jenengan ngeloni anak ben ora dicopot nyamuke sik kecolongan kok. Padahal nyamuke ketok anake ketok. Lah apa meneh ngeloni ati sing nganggo iman sing nyamuke rupa setan sing ora ketok. Lah iya Pak, angel mari to niku. Nah, karena itu sangat sulit. Ya jangan putus asa, ada yang lebih kuasa kok, Allah Subhanahu wa taala. Banyak lek sing tandang kudu banget. Terus wudi boten angel, wong setan iku ngrubung terus. Terus wudi boten angel, nafsu niku jejer terus. Terus pun dibuat nangel, syahwat itu kandil terus. Arep budal subuh, gandoli bantal, gak? Arep belajar roman, dieling no kebutuhan, gak? Arep budal kaji, wedi kelangan. Terus pun, lagi pengalaman tak kasar kan tu? Nah, nek sing ngatur niku sampean yo tak aturi nah ben ora ngantuk tak aturi ne ben ora halange enten mawon niku. Nek pancen ora oleh ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek pun oleh pitulunge Allah, masyaallah mboten enten mong. Kangelan iku mboten enten. Wong dhewe tukang becak ya jamaah iso tertib kok. Mboten angel. Enten ta tukang becak niku tapi jamaah iso tertib. Lah enten wong sing ya ora tukang becak, ya ora kebentuk pegawean apa-apa, ya wis pensiun omah ya cedhek langkal, cedhek masjid ngoten niku. Mboten iso jamaah niku nggih kathah. Mboten. Wa fi jami'i juz'iyati. Lan ing dalem sekabiane, bagian-bagiane tauhid arju utawi bali ilallah ta'ala maring Allah ta'ala iku aula luweh utama wa aujabulan luweh wajib. Ini sepiye? Untuk menyerahkan seluruh persoalan yang paling sedikit, yang paling kecil, bagian-bagian terkecil dari langkah tauhid itu pun sudah seharusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jaroma kana minar ra'is sadid wal amril akid an yukhassisahu min dzalikal am wa ayufarridu aqibatil masalah bi mazidin min al kalam. Mula saking menika sudah pasti ini merupakan pendapat yang paling benar dan persoalannya lebih penting. Kalau tadi diumumkan soal itu mboten soal dunia tok, soal akhirat barang kudu pasrah karo Allah, ngoten lho nggih. Maka lebih dipentingkan lagi, dikhususkan lagi ketika orang itu menggantungkan perjalanan rohaninya, menggantungkan perjalanan tauhidnya, menggantungkan perjalanan imannya itu diserahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika lajeng perlu enten tambahan dawuh. Syekh Ibnu Athaillah nambahi dawuh ngeten. Min alamatin najhi fil nihayat arruju'u ilallahi ta'ala fil bidayat. Min alamatin najhi iku setengah saking tanda-tanda ni sukses fil nihayat ing dalam piro-piro pol-polan lakon. Arruju'u utawi bali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fil bidayat ing dalam piro-piro kahitane lakon. Sama nak pengen ngerti iki engko pol-polane kasil ora. Deloke kawitane. Kawitane kuwi iki gantunge ning Allah apa ning awakmu dhewe. Nek kawitane nek kok rujuk gantung ning Allah, balik ning Allah mesti sukses. Tapi lek kawitane wis kelangan Allah mesti gagal. Jama dan mengajak belajar tobat. Kok tobatnya sik krono liyane Allah. Ya mung krono sekedar kesel dilokne wong lan mawon. Lah iki mengke tobat ya dilokne kok lek sing ngelokne ngaleh ya bali neh. Enak wong tobat mung krono pacare sing jaluk iso masak kuwi diyeting lho lek sampean ngono kuwi. Mosok anger mulih teler umane ngoten. Berkondeen duwe sirisiran ning luwih disenengi duwe muni ngoten ya dudalah sirisirane ra sedo dadi bojone tipe wong liya telere tambah nemen bar niku nggih ta karena napa mboten gantung teng Allah misale mila wonten ngriki kula panjenengan sebagai murid kedah mulai neliti setiap langkah itu harus dimulai bener-bener bersama Allah. Tegisi bersama Allah itu apa? Menyerahkan persoalannya kepada Allah, memohon pertolongan perjalanannya kepada Allah, menggantungkan sukses dan tidak suksesnya terserah Allah, dan kita merasa bahwa perjalanan ini pun sebenarnya adalah rancangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lili muridi iku kedua murid bidayatun utawi ono kawitane wa nihayatun lan ono pol-polane. Fabidayatuhu mongko utawi kawitane murid iku halu sulukihi tingkah suluke murid. Proses. Orang menuju proses. Ini namanya permulaan dari perjalanan menuju kepada Allah. Wa nihayatuhu ta'i pol-polane murid iku halu wusuli tingkah wusule murid. Tegese lek wong niku leh suluk kawitan niku karena Allah, mengke wusule nggih ditampi Gusti Allah. Mula faman mongko ta'i sapa wong iku sahaha. Benerakan sapa man. Bidaya tahu ing kawitane man carane benerno kawitan iki piye to? Cara wong membidik nembak apa manah niku kaya lek le ngarah panah iki wis bener dhisik. Lah mengko lek dicelit cul ngoten ya pas sampai pada tujuan. Tapi lek le kawitan lek nyekel panah niki wis menggo dhisik. Senajan menggo siti nggih. Wong manah niku lek menggo pinggir iki setengah mili ngoten. Setengah senti itu mungkin itu kira-kira sudah jadi 10 meter jaraknya 100 meter kalau ngelak niat awalnya gue semua lenceng sitik itu mungkin pol-polan guri ini itu tidak mesti ketoro eyalah tiba-tiba lah mu ngamplopi tonggo-tonggo mungkin pekeknya pengen arum jago lurah mesti kodakan itu mungkin tetapi lah kawitannya apa jenis. Karena banyak merasa bahwa ini suatu keharusan, aku harus kudu nulungi tangga. Ora karena nonton prediksi nopo-nopo ya, ini mesti sukses. Jadi sapa wong sing benerno kawitane dengan cara apa? Dirujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Wa tawakkuli alaihi, pasrah kepada Allah. Dalam segala akibat perjalanan yang Yai tetapkan, bismillahirrahmanirrahim, aku lunga kaji. Wes, niku jenenge kembali kepada Allah pasrah. Wes, sing tak tinggal lunga kaji mbuh Allah sing ngatur, sakengko sehat gak sehat ing kono mbuh balik mbuh ora balik Allah sing nentokno. Tapi terus wal isti'anatu bihi lan nyuwun pitulung kelawan Gusti Allah. Ngoten. Nek gelem ngono piye? Aflaha mongko mesti bejo sapa man. Wa najahan sukses sapa murid sapa man fi nihayatihi dalam pungkasane. Man wakanalan ono apa usuluhu tekane man iku ilallahi maring Allah Ta'ala fa umina mongko diamanakan alaihi ngatasi man diamano tegese selamat benar rujui saking balik jalan wal inkita ilan putus di tengah jalan. Nek kawitan sampan budal niku sing sampan gowo niku perintahe Allah mesti mungkin oleh pitulunge Gusti Allah. Tapi lek kawitan sampean tumindak niku krana karep sampean dhewe, mesti kalih Allah diserahno sampean dhewe. Yo mbuh teko mbuh ora teko. Enten wong budal teng Jakarta krana nggawa surat saking Gusdur. Mesti dugi Jakarta lan mesti nyampe teng Gusdur. Tapi aku pengen sowan Gusdur ya mbok. Iki kata ta nggih? Betul gampang nih angel mesti angel. Lek rono kok karep sampean dhewe mesti angel. Tapi lek rono kok nganggo karsane Gusdur mesti gampang wong sing kuwasa niki dina Gus. Gusdur aku ta nggih. Sampean ajeng nekani krono wis gawa undangan nggih. Gawa undangan. Niki berarti lah bersama kehendaknya sing ngundang lho nggih. Iku lek mlebu omahe sing ngundang langsung dipinarakne, gampang to? Tapi lek sampean sing butuh sowan. Yo kudu ngenteni mesti angel dodok-dodok sik kula nuwun anu mbuh wonge metu mbuh ora. Niku. Mila kala Badul Masayih. Kala dawuh sapa Badul Masayih setengah guru ahli tasawuf. Ma roja man roja illa minat tarik walau wasalu ma roja'u. Ma roja'a orang balik dalan. Sapa man wong roja akan balik dalan sapa man illa minat tarik kejaba isih ning tengah-tengah dalan. Jenenge balik dalan itu mesti isih teng tengah dalan. Tapi walau wasalu lan amono wis padha teko sapa wong akeh sing budal niku wae marang jauh gar balik dalan. Wis dhewe wis teko wae balik dalan. Yo teko. Iku. Walian itu sundi. Wa malam yusahih dhima dhalika bima dhakarnahu min ta'alluqi bil haq wa firaruhu wa firari ilaihi min nafsi wal khalq il qata'a wa raja'a min haitsu ja'a. Wa man utai sapa wong iku lam yusahih ora benerake sapa man dhalika ing mengkono-mengkono budale napa to budal niat ket mau niku jane kawitan niku teng pundi to letake kan niat. Wong niku lek niat awal tik niku Allah dhisik sing ketok. Niku mesti sukses. Tapi lek niat niku kok kepentingane awake dhewe sing dhisik niku mesti angel. Niku mesti wa malam yusahih. Barang siapa yang tidak benar zalika ing mengkono-mengkono kawitane tumandang sing sakjane ya rupa niat niku. Dia tuh bener none minta alukihi rupane gumantunge siman bilhati kelawan Allah wa firori hilan melayu neman ilahi maring Allah min nafsihi saking awake tapi semua melayu mengawake awake ditinggal gak direken wal kholqilan melayu sangka makhluk nek gak sampai iso ngono in kotoa mongko dadi kaputus apa perjalanan amale waroja alan bali sokoman min haitsu ja'a saking di panggonan dhe'e teko. Dhe'e teko kawitane ndi ya kuwi balike. Dhe'e asale arep budal ibadah. Budal ibadah napa? Wane budal ibadah krana sing conto sing maupun kula omongne krana arep dadi lurah ngoten nggih. Budal ibadah krana arep dadi lurah. Iku mungkin ing ibadahe balike nggih sing awale mau awale niat arep dadi lurah ya ibadahe ku balike arep dadi urusan lurah ya bejo lek lurahe hasil iki iso balik dadi lurah tapi nilai ngamale sing mesti nang dumateng Allah ya mesti balik ngoten. Bapakne ngeten enten wong jenenge balik min haitsu ja'a niku ngeten. Sampeyan wiridan karena dijasai Pak Yai sampean purun wiridan. Krono budale nyuwuni jasa biyen krono bangkrut. Bangkrut lek usaha njur wiridan. Nggih ta? Wiridan iku suatu alat, suatu proses, suatu suluk, suatu amal untuk sowan kepada Allah. Lha ngono ta nggih? Sowan kepada Allah. Lah kok sampean budale ngeten, aku bangkrut. Tak sowan kiai. Supaya oleh ijazah. Nggih, supaya oleh ijazah. Ijazah apa donga? Donga apa? Donga kanggo sowan Gusti Allah. Lha kok sowan arep matur. Matur apa? Aku bangkrut. Terus nyuwun apa supaya bangkrutku ilang lho. Baline to? Lha aku bangkrut. Dene kamu kan muni ngoten. Aku bangkrut. Tak sowan kiai. Supaya oleh ijazah dungo kanggo sowan Gusti Allah. Nek wis sowan Gusti Allah arep nuwun supaya apa? Supaya Allah nulungi aku. Nulungi apa? Nulungi lek aku bangkrut lho bali. Iku jenenge in qata'a raja'a min haitsu ja'a. Bali dari tempat titik dia berangkat. Mergo titik berangkat yang mau dheweke kok awake usul ning Allah ya balikne ning awake nek. Tapi coba lek dikawiti kok Allah. Allah. Nggih. Allah merintah aku ibadah. Aku kawulane Allah. Aku tak budal ibadah krana diperintah Allah lho. Teko. Nek kawitane sampean muleh ke Allah mboten dhisik, mungkin terus ya Allah. Tapi lek kawitane aku terus insyaallah ya aku nang. Paham ya? Nyapa kan salat. Jereke salat kuwi nganu sing gelem salat iku oleh ganjaran. Lah nyapa oleh ganjaran? Ya penak. Sing penak sapa kan? Ya aku. Terus nah iya mulanya aku salat. Salat itu apa tuh? Salat itu ibadah sing disembah sama Gusti Allah. Nenek gue nyembah Gusti Allah terus lapo ya oleh ganjaran. Oleh ganjaran ya penak sing penak sama aku loh. Iya tak? Enggak, itu mesti ngatain sama wangnya. Titik awal perjalanan menuju Allah itu kok di tidak mau lari dari ini, firar min nafsi ini kok. Tidak mau lepas dari diri sendiri. Bahkan dirinya sendiri itu yang jadi pijakan awalnya, bukan Allah yang jadi pijakan awalnya. Maka dia masih akan kembali. Mesti balik ning awake dhewe nek ning soalie lek mulainya dari Allah, maka mestine mulai dari Allah ya mesti balike ten. Allah mulane inna lillahi. Mesti balike sesuai wa inna ilaihi rasul. Niku mun rumus. Nek kawitan kok wis muni Allah wis sing duwe aku, lah aku balik ning Allah. Tapi lek Allah kuwi sing tak jaluki tulung, monggo pitulunge Allah balik ning aku lho. Nggih. Tapi lek Allah sing duwe pitulung, pitulunge Allah teko ning nggonku, iki supaya aku bali ning Allah lho mesti ngoten. Allah gawe aku sengsara iki maknane supaya aku nyuwun pitulung ning Allah. Gitu? Maknane supaya aku balik ning Allah, lha nah, Allah terus. Nggih. Pokoke titik sing awal pundi nggih niku balike. Balike mesti teng mriku niku. Mula kala badul ulama. Kala jauh sapa badul ulama setengah ulama. Man zanna annahu yasilu ila Allah bi ghairillah kuti alihi. Man utawi sapa kundurna nyono sapa man. Nyono annahu ing sak temene man iku yasilu wis usul sapa man ila Allah maring Allah bi ghairillah kelawan tanpa Allah. Kok enek to? Usul tapi tanpa Allah ya sik. Wis mbok usul apa? Mesti wis kelendran. Koto aku tia moko diutus sapa bihi kelawan man. Waman utawi sapa wong iku ista'ana nyuwun pitulung sapa man ala ibadatillah ing atase ibadah ning Allah taala sing dijaluk tulung sapa binafsi ala iki. Aku tak sing sregep, aku tak sing khusuk, aku tak sing tenanan. Aku pokoke kawitan yang mulai aku tak ngoten. Niku mengki terus ya. Wakala mongko pasrah sapa Allah ila nafsi maring awak dhewe men. Akhire Allah ya pasrah ya kono metentengo. Kono metentengo. Malah sing cara nganu nggih. Ditulung ya malah mau. Ngono mongso iso kok ditulung mau. Wong niku lek rumangsa melek, niku dituntun malah mau. Ya ta? Jadi kan melek ora buta terus dicekel tangan sama dituntun dong. Mana nyek kok ya gitu. Nggih, tapi lek mari wis rumangsa wong wis gak iso. Jur tulung, tulung. Jadi wis tulung-tulung niku dicekal sinten mawon dituntun mesti manut. Nggih. Jadi wong rumangsa gak iso karo dituntun dia ya manut. Niku pun mesti ngoten niku. Nah, tapi lek wong niku wis rumangsa aku iso ibadah. Nah, nggih putus kalih. Putus kalih pitulunge Gusti Allah. Mula fa'alal abdi. Monggo iku ing atase kawula wajib ing atase kawula asaliki kang ngambah dalan marang Allah. An yaj'ala utawi ento dadiaken sapa salik dadiaken muktamada amri ing tumpuan persoalane salik. Seluruh persoalane wong suluk itu hendaknya dijadikan apa? Tumpuannya itu adalah al-isti'anata. Nyuwun pitulung billahi kelawan Allah taala alama ing atase cara wa kang utawi ma iku bisa pilih kelawan dalane Allah. Begitu piye to? Yo njaluk tulung miturut cara-carane nyuwun tulung marang Gusti Allah. Nyuwun tulung nganggo tata kramane wong sing nyuwun tulung Gusti Allah. Mboten kok terus Gusti Allah di dadek ni bulu. Kadang-kadang nanten, ya tengok nyanyian tapi nyanyian. Oh Tuhan tolonglah, oh Tuhan, ya jaluk tulung perkara apa, jaluk tulung ini sekedar kembalikan aku padanya. Berarti gusya lagi jadi gak penting, yang penting padanya niki yang penting malah gusya lagi mau jadi buat nyamuk. Gitu ya. Ini perkara sipil ngoten mawon. Mesine kan mboten ngoten. Mboten ngoten. Mesine Allah itu jadi pusat, aja jadi pinggir. Ku. Wala yara hawa nafsihi wala quwwatiha fi kafirin min amalihi wala qalilihi. Dia tidak perlu seorang salik itu memperhatikan, melihat, artinya melihat itu terus ngeduk-ngeduknya kalau gawane. Ngitung-ngitung memperhitungkan aku wis salah sak meneh taun, aku wis wiridan ping sak meneh ewu, itu gak perlu dilihat. Walaupun tetap dilakukan, walaupun sedikit ataupun banyak. Inilah fahadza wa asasus suluk alladzi yambani alaihi qawaidu. Inilah dasar pijakan setiap orang yang mau suluk kepada Allah, pada hakikatnya adalah mereferi. Nggih, mereferi. Bungkus-bungkus semu sing sok diakoni niku wae. Itu awal kudu muni aku ora iso apa-apa. Mane wong salat niku kawitane Allahu akbar. Pungkasane assalamu alaikum. Nah, itulah sing perlu dipun perhatosaken mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu pitulung saking Allah sehingga saged-saged saestu-estu saged musul wonten ngersanipun Allah kanthi kawitan ingkang leres. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fina ma huwa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli ya man bi yadihi al-khayru kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.